ataukah kita kekal di dalam neraka? Kita hidup di dunia, kerjakanlah segala perintahnya, jauhilah larangannya. Malaikatlah datang menjemput kita, takkan ada lagi kesempatan untuk mengucap kata.